Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah, nikmat dan karunia darinya kita bisa kembali bermajelis di Masjid Al-Akbar ini untuk bersama-sama tawasi bil haq, tawasi bis sabr, untuk bersama-sama mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah kita bahas pula konsekuensi dari kalimat tadi, bahwa seorang yang bersaksi Allah ilaha illallah, tentu dia meyakini bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesuatu yang diibadai dengan benar kecuali Allah semata. Sehingga jika ada yang diibadai dari selain Allah, maka berarti dia diibadai dengan batil. Serta telah kita bahas juga daripada konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar, menaati Nabi di dalam setiap yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam setiap yang ia beritakan, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Nabi, dan wa alla yu'badallaha illa bima syara'a, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidaklah kita ibadahi kecuali dengan syariatnya Nabi. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai harusnya kita menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Taat kepada Rasul di dalam perintah dengan kita mengerjakannya. Taat kepada Rasul dalam apa yang beliau larang dengan kita betul-betul menjauhi apa yang beliau larang. Sehingga seorang itu betul-betul patuh kepada bimbingan-bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, tentunya di dalam kita menjalani hidup ini menginginkan agar senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama yang harus kita ketahui bahwa petunjuk Allah itu bisa kita peroleh jika kita senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi kapan seorang hamba di dalam jalan hidup terus berusaha taat terhadap Nabi, ya, perintah-perintah dikerjakan, larangan-larangan dijauhi, kemudian terus berusaha mengikuti sunnah beliau, ajarannya beliau apa dalam kehidupan, berusaha dia aplikasikan dalam kehidupan. Maka jika terus dia itu usahakan dalam kehidupannya, insya Allah dia akan terus mendapat hidayah dari Allah. Semakin hari semakin Allah curahkan taufik dan hidayah kepadanya, sehingga akan semakin jelas jalan kebenaran untuk dia terus ikuti jalan tadi, dan semakin jelas juga bagi dia jalan kesesatan yang dia akan jauhi jalan kesesatan tersebut. Ini sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 54 Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaatinya, yaitu mentaati Nabi, mentaati Rasul, tahtadu, kalian akan memperoleh hidayah. Nah, ini janji Allah. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim taat kepada Nabi, kita tahu ada perintah, terus usaha kita kerjakan. Kita tahu ada larangan dari Nabi, terus kita berusaha meninggalkan. Maka tahtadu, kalian akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Al-A'raf 158. Al-A'raf 158. Allah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah oleh kalian dia. Ikutilah oleh kalian dia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah oleh kalian Rasulullah. Allah firmankan, la'allakum tahtadun, agar kalian memperoleh petunjuk. Ini dalam tadi Al-A'raf 158. Ini sangat jelas di sini janji Allah bagi orang yang mentaati Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Janji Allah, tahtadun, kalian akan memperoleh petunjuk. Nah, kita di dalam menjalani dunia, kehidupan dunia ini tentu semakin butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin mantap dengan kebenaran, semakin kokoh dengan kebenaran, semakin tahu pula jalan yang jelek yang mana, jalan yang buruk yang mana, jalan yang sesat yang mana agar kita jauhi. Nah, ini bisa terwujud ketika kita memenuhi ya perintah Allah untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menjadikan ketundukan dan ketaatan kita kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barometer benar atau tidak ya, kita taati atau tidak, itu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau. Dalam ayat yang lainnya sangat tegas juga Allah firmankan, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik untuk kalian. Nih, jadi Allah telah firmankan, siapakah yang sepantasnya, yang seharusnya dijadikan uswah hasanah, contohan, teladan, figur dalam kehidupan seorang muslim, tiada lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contohan kita, figur kita, teladan kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia akhirat dengan melihat bagaimana apa keseharian Nabi, sunnah-sunnah beliau apa, ajaran Nabi itu apa ketika muamalah dengan keluarga, dengan anak-anak, ya dengan sesama kaum muslimin, sampai juga dengan orang kafir itu bagaimana. Nah, itu. Dengan melihat ajaran-ajaran Nabi, terus kita usaha untuk mencontoh beliau, meniru beliau, menjadikan teladan. Nah, itulah yang diinginkan, yang dikehendaki dari kaum muslimin seluruhnya. Ini bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ya, keselamatan dunia dan akhirat kita, inilah jalannya. Jadikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan kita, contohan kita, figur kita yang kita senantiasa ikuti bimbingan-bimbingannya, kita gali segala ajaran yang ditinggalkan dan seterusnya. Nah, ini bimbingan untuk kita kaum muslimin betul-betul taat mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kemudian mengatakan lidza kana salafus sabiqun ya minat tabi'in rahmatullahi ta'ala alaihim yaj'aluna mi'yar alladhi yu'khad bihi anir rajul al-ilm huwa tamassukuhu bisunnah. Oleh karena itu generasi tabi'in, ya generasi tabi'in, mereka menjadikan tolak ukur orang itu bisa diambil ilmu darinya atau tidak, dilihat bagaimana orang itu yang mau dia ambil ilmu tadi di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Lihat, kalau dia seorang yang diketahui mengamalkan sunnah Nabi, berpegang, kokoh, membela, diambil ilmu darinya. Tapi kalau misalkan diketahui kurang ihtimamnya, kurang semangatnya di dalam mengikuti sunnahnya Nabi, berarti ini apa? Tidak layak diambil ilmu darinya. Ya, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in, mengatakan kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu al-ilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hay'atihi thumma ya'khudhu anhu. Dahulu mereka, yaitu generasi salaf tabi'in, jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmu darinya, itu melihat dulu, dilihat dulu sosoknya itu, sholatnya dilihat, ya, petunjuk-petunjuk orang itu dilihat seperti apa, penampilannya orang itu seperti apa. Artinya dilihat cocok tidak dengan bimbingannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya dia, bimbingannya dia, penampilannya dia, cocok tidak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cocok, ya khuduna anhu, mereka akan ambil ilmu dari orang itu. Nah, ini intinya bagaimana di sisi para pendahulu kita ulama, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ini betul-betul sangat diperhatikan. Jadi dalam kehidupan itu jangan sampai seorang itu jauh dari sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai contohnya tadi kalau mau berguru belajar, dilihat ini orangnya seperti apa. Menunjukkan ini penting di sisi mereka. Barakallahu fikum. Kemudian juga dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang masyhur, hadis Al-Irdad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajidat minhal qulub. Pernah dalam suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan sebuah nasihat yang menjadikan mata itu menangis, menjadikan hati itu bergetar. Artinya nasihat yang sangat mengena. Ya, Nabi memberikan nasihat begitu mengena sehingga para sahabat itu terenyuh, menangis, hati bergetar, karena begitu mendalamnya nasihat tadi. Nah, ini menunjukkan memang ya seorang itu kalau menasihati dengan penuh ketulusan itu akan mengena kepada pihak yang dinasihati. Nah, sehingga kita pun di dalam misalkan memberikan nasihat untuk keluarga, untuk putra putri kita dan orang-orang dekat kita, berikan nasihat dengan penuh ketulusan hati, semata-mata menginginkan kebaikan untuknya, tidak ada tendensi yang lain, ya, sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Maka karena begitu mengenanya nasihat tadi, kata sahabat Irbad, faqulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, inna hadihi maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini seperti nasihatnya orang yang hendak berpisah. Artinya sahabat sampai-sampai karena begitu mengenanya nasihat tadi, ini seperti orang hendak berpisah. Jadi khawatir ini jangan-jangan memang karena Rasul itu sudah tidak wafat. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami wahai Rasul. Ya, karena begitu mengenanya nasihat seperti nasihat orang yang hendak berpisah, sahabat minta berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Wasiat. Maka Rasulullah pun bersabda dengan sebuah wasiat yang sangat-sangat agung, sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Taraktukum alal bayda. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sebuah ajaran yang terang benderang. Aku tinggalkan kalian di atas sebuah ajaran yang terang benderang. Artinya ajaran Islam yang beliau tinggalkan itu sudah sangat jelas, sangat gamblang bagi siapa yang mau mempelajarinya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang larangan, cara ibadah ini seperti apa, itu semua lengkap. Karena begitu jelasnya kata Nabi, lailiha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya. Malamnya itu seperti apa? Siangnya. Ini untuk menunjukkan begitu terang benderang. Kalau di dalam kenyataan kan malam sama siang beda. Siang jelas, oh ini ya benda ini apa, benda ini apa, bisa langsung dibedakan karena terang. Kalau malam nggak ada lampu, dilihat dulu, oh ini kira-kira kayaknya ini sepertinya ini, nggak bisa langsung menerka suatu benda dan barang. Nah ini digambarkan oleh Nabi karena begitu terang benderangnya ajaran Islam, malamnya seperti siangnya, tetap langsung tahu jelas. Ini gambaran bagaimana ajaran Islam itu sebenarnya sudah sangat-sangat jelas, sempurna. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, kita mau mendalami atau tidak. Nah, perhatikan setelahnya ancaman dari Nabi, la yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah seseorang berpaling dari ajaran tersebut setelahku, kecuali pasti dia akan binasa. Artinya pasti tersesat, pasti keliru, pasti salah, pasti menyimpang. Kalau dia berpaling dari ajaran yang aku tinggalkan, kata Nabi, setelahku illa halik, pasti kecuali dia akan binasa. Itu apa? Tersesat, menyimpang, salah, keliru, dan seterusnya. Nah ini berarti kan perhatian untuk kita bahwasanya jalan keselamatan agar di dunia ini kita selamat, yang tentu nanti akhirat pun kita akan selamat, dengan mengikuti tuntunan Nabi yang digambarkan oleh Nabi tadi seperti cahaya yang terang benderang. Kalau itu yang kita ikuti, selamat kita. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Tapi kalau sudah tahu ini gak jalan Nabi, enggaklah, saya kalau mengikuti itu nanti usaha saya kurang lancar. Enggaklah, saya kalau mengikuti itu nanti karir saya kurang baik, kurang bagus. Nah, dia tinggalkan itu, lebih memilih hawa nafsu, lebih memilih kepentingan duniawi. Nah, ini kata Nabi, illa halikun, kecuali pasti binasa. Artinya dia akan semakin jauh menyimpang, menyimpang, sesat, celaka dunia akhirat. Sehingga dipesan secara khusus oleh Nabi, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian berpegang dengan ajaranku dan ajarannya para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku gigit dengan gigi gerahan kalian. Nah, ini sangat jelas bagaimana Nabi itu memerintahkan kita sepeninggal beliau, ini loh ajaranku, pegang erat, ikuti, jadikan pedoman. Ya, kita api segala perintah-perintah Nabi, larangannya dijauhi, bimbingan-bimbingannya, sunnah-sunnah yang dikerjakan, pasti insya Allah selamat. Ya. Kalau sampai ini ditinggalkan, seorang berpaling, memilih yang lain, ya, apakah itu hawa nafsunya, dunia, dan berbagai macam dorongan-dorongan yang selain itu, ya, ini mesti halik. La yazighu anha ba'di illa halik, pasti dia binasa. Nah, ini sudah menjadi apa? Sebuah ketetapan dari Nabi. Ini kalau mengikuti selamat. Ini kalau dia apa? Berpaling, memilih yang lain, pasti binasa. Makanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in karena memenuhi nasihat ini sepeninggal Nabi, semuanya mereka selamat. Ya, secara duniawi mereka bisa terus apa? Menguasai negeri-negeri di dunia ini, menjadi apa yang terdepan secara duniawi pula, artinya mengalahkan Persia dan Romawi, kalah padahal ketika itu tiada negara yang lebih maju sebelum itu kecuali Persia sama Romawi, ya kan, bangsa Arab tidak ada dinilai ketika itu awal sebelum munculnya Islam. Ya, ketika mereka sosok-sosok yang betul-betul memegang nasihat ini, ya, secara dunia pun tadi musuh-musuh Allah tunduk, kalah, Allah tolong. Dari sisi keagamaan pun mereka selamat dari penyimpangan. Makanya di masa generasi itu belum ada kesesatan yang berarti. Semua para sahabat di atas kebenaran. Kesesatan itu sangat-sangat minim karena mengamalkan ini. Baru terus berjalan waktu, ya, mulai banyak pihak-pihak yang enggak mengindahkan ini. Ya kan, akhirnya silau dengan ajaran-ajaran filsafat dari barat, ya kan, kemudian juga ketika dunia itu telah dibuka, banyak yang silau dengan dunia, jadi memilih mengedepankan tahta, ya, jabatan, harta dan seterusnya. Ini mulai ditinggalkan, akhirnya Islam semakin melemah sampai di hari kita ini. Ya, kondisi bagaimana umat Islam itu tidak lagi disegani oleh musuh-musuhnya. Dan maka ini barakallahu fikum adalah menjadi pedoman bagi kita ketika ingin kita selamat, tidak terjatuh dalam kebinasaan, ikuti petunjuk Nabi yang sebenarnya sudah sangat gamblang, sangat jelas malamnya seperti siangnya. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda bahwa kita jujur di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua pihak tentu mengaku, semua pihak yang beriman tentu mengaku, kamu cinta enggak kepada Allah? Iya, kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya, butuh bukti. Apa bukti betul-betul Anda cinta kepada Allah? Maka buktinya dengan kita mengamalkan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfirkumullah, Allah akan cinta pada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ini. Jadi dalam Ali Imran 31 ini dijadikan sebagai tanda jujur enggak cintanya pada Allah. Betul enggak cintanya pada Allah? Betul tidak? Kalau betul, ikutilah Nabi. Ikutilah ajaran Nabi, ikutilah sunnah Nabi. Maka Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan tanda kecintaannya kepada mereka itu dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau suatu kaum itu mengamalkan sunnahnya Rasul, itu Allah akan cinta pada mereka. Diketahui tandanya dari situ. Jadi kalau kita ingin tahu Allah itu cinta dengan kita tidak, ya tinggal dilihat bagaimana kita di dalam mendudukkan sunnahnya Nabi seperti apa. Kita agungkan gak di dalam hati kita? Kita berusaha amalkan tidak dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu, ya tentu kita yang paling tahu dengan diri kita pribadi, orang semangat di dalam mempelajari ajarannya Nabi, orang semangat mewujudkan dalam kehidupan, bahkan sering ketika ajaran Nabi demikian, keinginanku demikian, lebih mengedepankan keinginanku, kepentinganku, duniaku dan hartaku. Ini berarti tanda Allah tidak cinta kepada orang yang seperti itu. Jadi masing-masing kita introspeksi. Tandanya Allah cinta kepada seseorang adalah mengikuti sunnahnya Rasul. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya tinggal bagaimana kita dudukkan sunnahnya Nabi begitu mulia di hati kita. Ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Ini ajarannya Nabi, ini sunnahnya Nabi. Setelah itu kita berusaha mewujudkannya. Nanti ini harus saya kerjakan ini. Oh, ini sunnahnya Nabi mengajarkan demikian. Padahal hawa nafsu pun menginginkan tidak seperti itu. Nah, kita harus kalahkan hawa nafsu kita untuk mengikuti sunnah Nabi tersebut. Dalam ya kehidupan keseharian kita, ya dari mulai hal-hal yang ringan, hal-hal yang sepele, misal contoh saja, ya cara makan saja, cara makan saja, misalnya sudah sangat jelas bimbingan Nabi, ya hulan samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nabi memberikan ajaran ketika makan kepada salah seorang anak, ya pernah ada seorang anak itu makan, ya tangannya sana kemari, dikasih bimbingan oleh Nabi, ya samillah, bacalah bismillah kalau makan. Nah, berarti di sini satu ini harus kita jadikan ajaran yang terus kita amalkan. Kalau kita makan, baca bismillah. Waqul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Berarti kita ketika makan dengan tangan kanan. Kalau kondisi mungkin karena sambil apa gitu, kok tangan kiri saya mulai mau juga untuk makan. Nah ini stop. Nah ini bukan ajaran Nabi. Begitu kita ingat ini bukan ajaran Nabi, maka dengan tangan ini berhenti. Ya, kita dengan tangan kanan. Ya, kadang kan kita apa? Gorengan sama lombok, ya kan? Dua-duanya digunakan untuk makan. Ya, satunya apa? Satunya minum. Akhirnya tangan kiri ikut digunakan. Nah, ini berarti kan kita kurang ada perhatian dengan sunnah Nabi berupa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang dekat denganmu. Jadi kalau kita ada apa gitu, bimbingan Nabi itu yang dekat dengan kita yang dimakan. Kecuali memang kata para ulama jenisnya beda-beda. Nah, kita pengen yang di sana bisa. Jadi kalau sama, ya yang diajarkan Nabi yang dekat saja yang diambil, bukan yang kemudian yang jauh. Ini contoh masalah itu ya, masalah ya makanan. Dan masih banyak kalau kita buka ya kan bimbingan-bimbingan Nabi. Nah, di situ itu kadang-kadang ini ternyata diperintahkan Nabi. Oh ini ternyata dilarang oleh Nabi. Di situ ujiannya kita mengedepankan itu atau kepentingan pribadi. Karena kadang sesuatu itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Makanya dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan dorongan hawa nafsunya itu mengikuti sunnah ajaranku. Nah, itu kan tugas berat kita, mengkaji sunnah Nabi, kemudian kita tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti ajaran Nabi tadi dalam kehidupan. Ya, misalkan kita punya karakter monah temperamen gitu ya, misalkan gampang marah. Ya, keluar sama keluarga sering marah, sama anak sering marah, sama orang tetangga teman juga sering marah. Ingat dengan pesan Nabi, la tazdab harab dada miraran, la tazdab. Nabi ngasih nasihat, jangan gampang marah, jangan dikit-dikit marah. Ya, kita ingat itu sehingga terus berusaha membenahi diri. Oh, ini Nabi melarang jadi gampang marah. Ya, berusaha berdoa, ya Allah berikan kekuatan kepada hamba agar menahan amarah hamba. Ya, sehingga terus berusaha dilatih, ya, diturunkan intensitas marahnya, ya terus begitu dilatih. Kita misalkan sering sikap kasar kepada keluarga, ya, di situ juga sedikit kita melatih. Karena Nabi SAW telah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam menyikapi bermuamalah dengan keluarga, dan saya adalah yang paling baik di dalam bermuamalah dengan keluargaku. Nah, ini contoh bagaimana itulah sunnah Nabi, kita itu melatih diri kita agar cocok dan sesuai dengan ajaran Nabi tadi. Oh, tapi itu beda dengan sifat saya, itu beda dengan karakter saya. Ya, disitulah ujiannya kita. Ujiannya kita mengubah sikap-sikap kita yang beda dengan ajaran Nabi agar semakin dekat, dilatih sedikit demi sedikit agar sesuai dan cocok dengan yang dibimbingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gitu, itu jadi istilahnya target kehidupan kita. Oh, ini ada ajaran Nabi, oh saya belum bisa, ya sudah coba dilatih sedikit terus begitu, ya. Nanti lama-lama kalau itu terus dijadikan sebagai target kehidupan kita, kita akan semakin baik. Karena Allah telah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan beri bimbingan, akan beri petunjuk. Kalau kita jujur, serius, ingin terus terikat dengan bimbingan Nabi dalam kehidupan kita, keseharian kita, ya. Dan cara kepakaiannya kita, cara berpenampilannya kita, cara ibadahnya kita, Masya Allah, semua sisi kita berusaha akan sesuai dengan, ya, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ingin menggali itu, ya misalkan kita ada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, terjemahannya juga sudah banyak kan. Nah, di situ kan kita akan membuka hadis demi hadis, di situ banyak sekali bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi sudah banyak terjemahnya. Nah, itu dari situ kita belajar, oh ternyata Nabi mengajarkan ini, memerintahkan ini, bimbingan demikian, sunahnya demikian. Nah, kita terapkan, kita jalani. Kita latih, kita sedikan itu sebagai target perbaikan diri kita dalam keseharian kita. Nah, ini tadi sebagai bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi orang-orang yang mau betul-betul melaksanakan itu, di sana nanti ada keutamaan yang sangat besar yang akan dia peroleh. Keutamaan yang sangat besar yang akan dia peroleh, ya, yang pertama adalah bahwa dia tentunya akan menjadi waliullah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tingkat kewalian seseorang tergantung tadi, semakin dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih, itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hamba-Ku itu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal-amal nawafil, amal-amal yang hukumnya sunnah. Jadi enggak hanya yang wajib saja yang dikerjakan, segala bimbingan Nabi yang hukumnya secara hukum fikih itu sunnah, itu juga ia berusaha mengerjakan, itu Allah akan mencintainya, hatta uhibbahu, sehingga Aku akan mencintai hamba tersebut. Ya tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah Aku, yaitu ikutilah Rasulullah, Aku akan cinta. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, dalam hadis disebutkan, kalau senantiasa dia mengerjakan amal-amal nafilah yang hukum fikihnya sunnah, hatta uhibbahu, hingga Aku akan mencintai dia. Sama, selaras. Jadi intinya kalau kita melihat bimbingannya Nabi, tidak pilah-pilih, yang wajib ya kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan, ini Allah akan mencintai kita. Nah kalau Allah sudah cinta, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Jika Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, memegang dengannya. Wa in sa'alani la'u'tiyanna, jika dia minta kepadaku, Aku akan beri padanya. Wa in ista'adani la'u'idanna, jika dia memohon perlindungan padaku, Aku akan lindungi dia. Nah ini derajat kewalian kepada Allah. Jadi wali yang dimaksudkan di sini pendengarannya, penglihatannya, itu bukan kemudian dia menyatu dengan Allah sebagaimana menurut sebagian pihak yang salah dalam memahami hadis ini. Yang betul bahwa Allah akan berikan taufik padanya sehingga tidaklah dia itu ingin mendengar kecuali yang baik-baik saja. Tidaklah dia ingin melihat kecuali yang baik-baik saja. Sehingga ketika ada yang buruk, yang tidak mendatangkan ridha Allah, justru datang mendatangkan murka Allah, dia akan tutup telinga, dia akan tidak mendengarkan itu. Dia akan menyingkir, enggak mau mendengarkan yang seperti itu. Demikian juga Allah akan beritahu dia kalau ada hal-hal yang buruk, yang enggak pantas untuk dilihat, akan mendatangkan murka Allah. Dia tundukkan pandangan, dia menyingkir dari situ. Itu maksudnya. Kaki dia pun akan mendapat taufik dari Allah, gak akan melangkah menuju tempat-tempat yang diharamkan Allah dan seterusnya. Ini kalau seorang betul-betul dalam kehidupannya tadi mengikuti bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun terus ia berusaha amalkan. Jamaah yang kami muliakan rahimahumullah, bahkan yang lebih lagi, pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang terus berusaha mengamalkan ajarannya Nabi sampai di masa akhir zaman, saat kebutuhan merajalela, banyak orang gak paham kalau itu ajaran Nabi, tapi karena dia belajar, tahu itu ajaran Nabi, dia amalkan, itu pahala dilipat gandakan sangat besar. Dalam sebuah hadis, sahabat Utbah Ibn Ghazwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Nih, Rasul karena dari wahyu itu paham bahwa nanti akhir zaman ketika kejahilan merajalela, itu akan menjadi hari-hari kesabaran. Artinya kaum mukminin yang jujur dengan keislamannya, betul-betul ingin mengikuti ajaran Nabi, itu harus sabar. Hari-harinya itu diliputi dengan ujian dan cobaan yang mengharuskan sabar, sabar, sabar, sabar. Nah, karena cobaan yang begitu berat, sabar yang betul-betul harus ekstra dia sabarkan dirinya, pahalanya dilipat gandakan, kata Nabi, lil mutamassiki fihinna yawma id bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Bagi orang-orang yang berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi di hari itu, mendapatkan pahala 50 lebih banyak dari kalian, 50 kali lipat dari kalian, 50 kali lipat dari kalian. Kala para sahabat ada yang bertanya, ya Nabi Allah, awminhum, 50 sesama mereka, 50 di antara mereka. Kata Nabi, tidak, bal minkum, tidak, 50, ya, 50 ya, ajru khamsin, mendapat lipat ganda 50 kali dari kalian. Artinya sebuah ajaran yang sahabat misalkan ketika itu mengamalkannya, nah kita di akhir zaman juga mengamalkannya, itu dilipat gandakan 50 kali kalau betul-betul mau mengamalkan ajaran tersebut. Kenapa? Karena kalau jenazah itu kan semua orang mengamalkan, ya kan? Artinya sudah paham semua ahli sunnah. Di zaman akhir zaman dikatakan tadi ayam sabar karena kebodohan merajalela. Orang mengaku itu aneh, itu bukan, kenapa kamu begitu? Padahal itu ajaran Nabi, maka dikatakan ayam sabar. Nah ini pahalanya ajru khamsina minkum, dilipat gandakan 50 kali dari kalian, yaitu dari para sahabat. Nah ini kan subhanallah sesuatu yang sangat besar. Nah, makanya tadi kalau kita berusaha dalam keseharian, cara bermuamalah dengan sesama, ya kan, cara makan, cara kemudian apa tadi, berpenampilan, macam-macamnya lah. Kalau itu memang sesuai sunnahnya Nabi, ajaran Nabi, ya, ajru khamsina minkum, pahala 50 kali dari kalian para sahabat ketika itu. Nah ini subhanallah sebuah keutamaan yang sangat besar, sebuah keutamaan yang sangat besar, sampai dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang seperti itu. Sehingga dalam hadis yang lain apa, beliau bersabda, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula asing, kemudian nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah orang yang asing karena mengamalkan sunnah tersebut, mengamalkan Islam tersebut. Ya, bukan asing karena tindakan-tindakan yang apa, menyelisihi yang apa, benar, bukan, tapi karena asing karena dia mengamalkan Islam di saat orang-orang enggak paham hal itu bagian dari ajaran Islam. Maka yang perlu di sini kita tekankan adalah belajar dulu, harus belajar dulu sehingga paham, oh inilah ajaran Nabi, diamalkan. Jangan sampai kita salah itu menganggap itu ajaran Nabi tapi kemudian ternyata bukan. Contohnya kan misalnya ada orang yang punya keyakinan apa itu, sholat Jumat itu tidak bisa mewakili sholat zuhur, maka habis Jumatan dia kembali ngulang sholat zuhur. Walaupun aneh, gak apa-apa, ini kita matematik itu dari huroba, beruntung orang-orang yang aneh, yang asing ini. Nah ini keliru, karena hakikatnya kamu salah itu, kamu gak benar di dalam sunnah Nabi itu zuhur tergantikan dengan Jumat. Ada lagi misalkan yang, ya ini sekarang lagi masa era Mekah, sehingga sholat itu belum 5 waktu, cukup sehari 2 kali saja seperti di zaman era Mekah. Ya, ini juga aneh, tapi karena keliru, ini ya betul, itu bukan yang demikian yang dimaksud. Yang dimaksud dalam hadis pahalanya 50 kali, yang dimaksud dalam hadis beruntung orang-orang yang asing tadi itu yang mengamalkan ajaran Islam yang hakiki, yang benar, sesuai betul-betul dengan yang diamalkan Nabi ketika itu. Jadi yang butuh belajar tadi, kalau diamalkan itu pahalanya dilipat gandakan dan dipuji, disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.